Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para hadirin sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan hadis ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin bab sabar, atau hadis nomor 50 dari kitab Riyadhus Shalihin. Masih membahas tentang bab yang dibawa oleh beliau, babus sabar. Beliau akan membawakan hadis Wa'an ibni Abbas qala rahimahullah. Wa'an ibni Abbasin, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qadima Uyainah Ibnu Hisn, qadima datang Uyainah, qadima Uyainah ibnu Hisni, telah datang Uyainah ibnu Hisn, ya, fanazala ala ibni akhihi, maka beliau singgah di tempatnya ibni akhihi, anak laki-laki dari saudaranya. Anak laki-laki dari saudaranya. Siapa itu? Al-Hur ibni Qais. Anak saudara laki-laki itu namanya Hur ibni Qais. Baik. Siapa Hur ibni Qais? Dikatakan oleh Ibnu Abbas, wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umaru. Hur ibni Qais adalah termasuk di antara nafar, beberapa orang dari kalangan sahabat yang yudnihim Umaru, yang dekat dengan Umar, yang keadaannya itu orang yang dekat dengan Umar ibn Khattab. Hur, orang yang dekat didekatkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u, juga dia termasuk qurra. Qurra kata Ibnu Hajar ulama al-ubbad. Dia termasuk qurra. Qurra kata Ibnu Hajar maknanya adalah al-ulama wal-ubbad. Termasuk jajaran ulama-ulama dan ahli ibadah. Sahabat yang termasuk dikatakan ulama dan ahli ibadah itu Hur ibn Qais. Wa kana al-qurra'u ashab majlis, termasuk ashab majlis Umar radhiyallahu anhu. Juga termasuk ashab majlis, orang yang termasuk anggota majlisnya Umar. Anggota majlis maksudnya orang yang disuruh duduk bermusyawarah bersama Umar. Naam. Wa termasuk juga dia wa kana qurra'u ashab majlisi Umar ibn Khattab wa musyawaratihi. Termasuk anggota majlisnya Umar bin Khattab dan orang yang diikut sertakan bermusyawarah dengannya. Dan termasuk orang yang diikut sertakan bermusyawarah dengannya. Tayyib. Itu hur. Ya. Wa musyawaratihi kahulan kanu au syabba subbanan. Kata Ibnu Abbas. Dan orang yang ikut menjadi anggota musyawarah bersama Umar itu kuhulan kanu au syubbana. Orang yang sudah tua atau yang masih muda. Kuhul, orang yang sudah tua atau orang yang sudah yang masih muda. Tayyib. Tayyib. Itu keadaan Hur ibni Qais. Dia termasuk golongan orang yang didekatkan dengan Umar. Dia termasuk ulama dan ahli ibadah. Dia termasuk anggota majlis yang ikut bermusyawarah dengan Umar. Kata Ibnu Abbas, dan orang yang ikut bermusyawarah dengan Umar itu kuhulan kanu au syubana. Baik orang tua atau anak muda. Yang penting mereka berilmu. Terusnya. Faqala Uyainatu libni akhihi. Nah, Ibnu Abbas bercerita. Faqala Uyainatu. Berkatalah Uyainah. Sayyid. Ibnu Abbas bercerita. Berkatalah Uyainah ibnu Hisn libni akhihi, kepada anak saudaranya. Siapa tadi namanya? Hur ibni Qais. Ya. Dia berkata Uyainah mengatakan kepada anak saudara laki-lakinya, ya ibna akhi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Wahai anak saudaraku. Anak saudara berarti apa namanya? Kalau bahasa kita. Keponakan. Wahai anak saudaraku. Laka wajhun inda hadza al-amir. Kata Uyainah. Kamu memiliki kedudukan. Ya, laka kamu memiliki wajhun, kedudukan, memiliki wajah, orang yang memiliki kedudukan. Diterangkan oleh Ibnu Hajar, yakni orang yang memiliki kedudukan, manazil al-akabir, kedudukan yang besar. Inda hadzal amir, di hadapan Umar ibn al-Khattab. Wahai Hur, kamu ini orang yang punya kedudukan di hadapan siapa ini? Umar ibn Khattab. Fasta'zan li alaihi. Nah, dia mulai melobi. fasta'zan li alaihi. Izinkanlah aku untuk berbicara dengan Umar. Mintalah izin kepada Umar agar aku bisa bicara dengannya. Istazan li alaihi. Mintakan izin kepada Umar agar aku bisa bicara langsung dengannya. Ini maknanya. Mintalah izin, mintakanlah izin kepada Umar agar aku bisa bicara langsung dengannya. Kenapa? Melobi anak saudara laki-laki ya, karena dia orang yang dekat dengan Umar. Ingin bicara langsung dengan Amirul Mukminin. Tayyib. Fasta'zana, maka Hur meminta izin kepada Umar. Maka Hur ibni Qais meminta izin kepada Umar. Fa'azina lahu Umar. Maka Umar pun mengizinkannya. Maka Umar mengizinkan Qoi apa tadi Uyainah untuk berbicara di hadapannya. Fasta'zana lahu Umar, maka Umar pun mengizinkannya, mempersilahkan, silahkan Uyainah suruh kesini bicara. Ya. Setelah itu dikisahkan oleh Ibnu Abbas, setelah siapa tadi Uyainah ibni Hisan tadi berhasil melobi anak saudaranya untuk bisa ketemu dengan Amirul Mukminin dan berhasil, Umar mempersilahkan menghadap bicara langsung kepada beliau. Kata Ibnu Abbas melanjutkan kisahnya. Falamma dakhala, maka setelah dakhala masuk bertemu dengan Umar. Ya. Falamma dakhala, setelah Uyainah masuk ya ke tempatnya Umar bin Khattab, qala, dia berkata, Uyainah berkata, apa katanya? Ya, qala hiya ya ibn al-Khattab. Dia Uyainah mengatakan, wahai ibn al-Khattab, ya ibn al-Khattab, wahai putranya Khattab. Bukan memanggilnya Umar, tapi ya ibn al-Khattab, ya, wahai putranya Khattab, maksudnya Umar. Sudah memanggilnya seperti ini, ya ibn al-Khattab, bukan ya Umar. Fawallahi, dia juga mengatakan, demi Allah, bersumpah, ma tu'tinal jazla, demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami al-jazla. Al-jazla al-kathir. Kamu, wahai Umir Mukminin, tidak memberikan kepada kami al-jazla. Al-jazla al-kathir. Tidak memberikan dengan pemberian yang banyak. Sayyid. Tidak memberikan dengan pemberian yang banyak. Al-jazla disukun za-nya. Di fathah jimnya al-jazla, kata Ibnu Katsir, wa aslul jazli ma'azuma minal hatab. Ya, jadi maknanya banyak. Terusnya, engkau tidak memberikan kepada kami dengan pemberian yang banyak. Wala tahkumu fina bil adli. Perhatikan. Wala tahkumu, dan kamu tidak berhukum, tidak menghakimi kami, wala tahkumu fina, dan engkau tidak menghakimi kami, sayyib, bil adl, dengan keadilan. Perhatikan di sini. Engkau tidak menghakimi kami, memberikan hakim hukum kepada kami dengan keadilan. Perhatikan di sini. Bagaimana Imam Nawawi akan menyebutkan sisi pendalilan dalam bab sabar. Perhatikan. Faghadiba Umaru. Nah di sini. Faghadiba Umaru. Maka Umar pun marah. Kenapa marah? Umar orang yang sudah jelas adil, jelas orangnya itu bijaksana, tawadhu. Kok tiba-tiba Uyainah ibni Hisan datang memanggil dengan ya ibn al-Khattab. Ini sudah suatu kalimat yang tidak menyenangkan sudah. Kalimatnya sudah tidak mengenakan. Ya ibn al-Khattab, bukan ya Umar. Yang kedua, dia mengucapkan kalimat, engkau kalau memberi membagi-bagi bagian itu tidak banyak. Kalau ngasih jatah, jatahnya berapa? Sedikit. Yang kedua, kalau memberi keputusan tidak adil. Ini kalimat yang membuat Umar bin Khattab terpancing untuk apa? Marah. Faghadiba Umar, kata Ibnu Abbas. Umar pun marah. Radiyallahu anhu. Hatta hamma. Ya, selanjutnya. Hatta hamma. Sehingga hamma. Ayaqo'afi. Sehingga dia hamma itu. Ayaqo'afi. Sehingga dia ingin memukulnya. Ayaqo'afihi. Ayaqo'afihi. Ayuqi'afihi. Yuqi'afihi. Maknanya kata Ibnu Hajar. Ay yadribuhu. Sehingga Umar bin Khattab ingin memukulnya. Memukul siapa ini? Uyainah ibn Hisan. Ingin dipukul. Ya, insyaAllah. Marah. Perhatikan istidlalnya Imam Nawawi di sini. Ketika Umar marah, ingin memukul, faqala lahu hur. Nah, di sini. Maka berkatalah sahabat hur. Hur, tadi kelebihannya ulama, ahli ibadah, apalagi orang yang diajak bermusyawarah dengan Umar, orang dekat dengan Umar, ketinggian ilmunya luar biasa. Maka Hur memberi nasihat, ya Amirul Mukminin, bahasanya lembut. Kalau tadi ya Ibn al-Khattab, kalau ini ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, karena memang dia Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, didudukan pada tempatnya. Dia adalah posisinya Amirul Mukminin. Walaupun demikian, dia Amirul Mukminin. Inna Allah Ta'ala, dinasihati dengan Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala, kata Hur. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala qala linabiyyihi, berfirman, memerintahkan kepada nabinya. Apa perintah Allah kepada nabinya? Barakallahu fikum, para hadirin dan para pendengar sekalian, khudzil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Surat Al-A'raf 199. Ya. Maka Hur kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan nabinya, apa itu? Khudil afwa, berilah maaf. Khud di sini maknanya berilah maaf. Dan perintahkanlah dengan baik. Ya, perintahkanlah dengan ma'ruf. Wa'arid, dan berpalinglah. Berpalinglah engkau wahai Nabi anil jahilin, dari orang-orang bodoh. Ya, ya. Hur bin Khattab membawakan ayat nasihat penting bagi Amirul Mukminin yang sedang marah. Ayatnya tepat. Khudil afwa, berilah maaf, perintahkanlah yang baik, berpalinglah dari orang bodoh. Lalu kata Hur, istidlalnya apa dari ayat ini? Inna hadza minal jahilin. Nah, sesungguhnya Uyainah ini termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, diingatkan, ini orang bodoh. Jadi komentarnya juga penuh dengan kebodohan. Ini orang bodoh. Hah? Ini orang bodoh. Kalau orang bodoh bagaimana tadi? Diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wa'arid, berpaling. Jangan dilayani. Namanya juga orang bodoh. Jangan layani, berilah maaf. Ini orang bodoh. Ya. Wallahi. Nah, di sini kemudian dibawakan ucapan fa wallahi dalam lafaz yang lain pakai sumpah. Fa wallahi majawazaha Umar hina tala alaihi. Demi Allah. Demi Allah. Ini berarti ucapan Ibnu Abbas. Kata Ibnu Hajar, ucapan ini fa wallahi wa kalam Ibnu Abbas. Ini ucapan Ibnu Abbas. Demi Allah. Ya, majawazaha. Tidaklah Umar bin Khattab itu kecuali mengamalkan ayat tersebut. Ya, tidak melebihi, tidak mengurangi ayat tersebut. Dia beramal. Demi Allah, tidaklah Umar itu mengurangi dan melebihi ayat. Artinya apa? Beliau mengamalkan ayat tersebut. Makanya hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam bab al-i'tisam bil kitab was sunnah. Bab ini, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar dalam bab berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Ini Umar contohnya. Sedang mau marah, dinasehati dengan Quran, maka kata Ibnu Abbas, wallahi, demi Allah, tidaklah Umar itu melewati ayat ini kecuali dia berhenti mengamalkan. Hina talaha, ketika dibacakan ayat. Wa kana waqafan. Dan kata Ibnu Abbas, Umar adalah waqaf. Waqaf artinya orang yang selalu mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, wa kana waqafan 'inda kitabillah. Kata Ibnu Hajar, wa kana waqafan ay ya'malu bima fihi wa la yatajawazuhu. Umar bin Khattab demi Allah orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan tidak melebihi batas. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya. Jadi Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Pentingnya berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Namun Imam Nawawi barakallahu fikum membawakan ayat ini, hadis ini dalam bab sabar. Kaitannya, istidlalnya di sini dalam bab sabar yang mana? Ya, ini kisah. Ketika Umar bin Khattab mau marah. Karena Umar bin Khattab orangnya tegas. Sampai Syaitan dalam sebuah riwayat itu takut dengan siapa? Umar. Syaitan takut. Bayangkan kalau setan saja takut, apalagi manusia. Ya. Dia ditakuti oleh musuh-musuh. Karena beliau termasuk di antara kelebihannya adalah berhasil menaklukkan kerajaan Persia. Kerajaan yang dikuasai oleh penyembah api. Raja Persia itu penyembah apa? Api. Ya. Orang musyrikin. Maka ditaklukkan oleh Umar bin Khattab kerajaannya. Dan mereka sangat marah terhadap Umar. Sampai Abu Lu'lu'ah yang menusuk perut Umar bin Khattab. Itu adalah orang Majusi, pura-pura masuk Islam, sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Dia berdiri di belakang Umar, membawa belati. Ditusuklah perutnya Umar. Menjadi sebab wafatnya beliau. Dendam. Akibat antara kenyataan bahwa Umar bin Khattab di antara seorang khalifah yang berhasil menghancurkan kerajaan yang menyembah api, Raja Persia. Nah, sampai syaitan saja takut. Syaitan itu takut kepada Umar bin Khattab. Walladhi nafsi biyadih, kata Nabi, demi Allah, ma laqiyaka syaitan qat, kata Nabi, demi Allah wahai Umar, tidaklah syaitan bertemu denganmu salikan fajjan, ketika sedang menempuh suatu jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjak, kecuali syaitan memilih jalan yang tidak ditempuh oleh kamu. Dia memilih lewat jalan yang lain daripada jalan yang dilewati oleh siapa? Umar bin Khattab. Bayangkan. Orang yang seperti ini hebatnya saja, Uyainah itu berucap dengan kalimat yang tidak apa? Mengenakan. Di hadapan Umar, khalifah, Amirul Mukminin. Karena Umar bin Khattab sabar. Sabar. Ya, menghadapi ucapan yang tidak mengenakkan tadi. Walaupun tadinya mau marah, mau apa? Memukul. Orangnya tegas Umar bin Khattab. Tapi karena dia sedang mengamalkan akhlakul karimah. Akhlak yang mulia. Pemaaf. Sabar menghadapi orang yang bodoh. Makanya ayat ini wa'arid adil jahilin dibawakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi sebagai dalil tentang adanya khusnul khuluq, bagusnya akhlak seorang mukmin. Baik, para hadirin sekalian, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, dibawakan dalam bab sabar, kisahnya Umar Ibn Khattab ketika mendapatkan sebuah kalimat yang tidak menyenangkan, mengenakkan, sampai hampir-hampir dia marah karena sebab ucapan tersebut, namun beliau tidak jadi marah setelah dinasehati dengan Quran. Ya, kita perlu, sebab kadang-kadang orang dinasehati dengan Quran malah marah. Bukan marah kepada Qurannya, tapi kadang marah kepada siapa? Yang menyampaikan ayatnya, menyampaikan nasihatnya. Tidaklah sepantasnya demikian. Maka seorang mukmin yang akhlaknya mulia, dia akan menerima segala nasihat-nasihat Allah Ta'ala. Termasuk dalam kisah Umar Ibn Khattab ini. Sayyid Asyarhu. Hadis ini diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Zakaral mu'allif. Disebutkan oleh mu'allif, itu Imam Nawawi, fisyaq zikri ahadisi sabr. Dalam hadis-hadis yang dibawakan dalam bab sabar. Itu hadis Ibnu Abbas, Ali bin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, Al-Khalifah Tsani. Umar bin Khattab ini adalah khalifah Amirul Mukminin yang kedua. Abu Bakar Umar. Wa Abu Bakrin huwal awal. Abu Bakar khalifah pertama. Sepakatin. Ya, sepakat. Jumhur sepakat bahwa khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, khalifah yang kedua adalah Umar. Tip. Dikisahkan tentang Umar, wa kana qad ishtahara bil adli bainar ra'iyah wat tawadhu' bil haq. Dikisahkan tentang Umar. Umar ini adalah orang yang masyhur, dikenal dengan keadilan. Beliau khalifah yang sangat adil. Ya, terhadap rakyatnya, perhatian dengan rakyatnya, sangat memperhatikan sampai beliau takut kepada Allah. Seandainya ada di sana orang sedang berjalan lalu terjatuh dari kendaraannya, Umar bin Khattab takut kalau sebab jatuhnya dia karena sebab dia tidak memperhatikan jalan-jalan kaum muslimin. Takut kepada Allah. Tapi dalam kisah yang masyhur dibawakan oleh para ulama, ketika dia bertugas di malam hari mengawasi keadaan rakyat, dia dapatkan ada seorang janda mujahidin sedangkan dia memiliki beberapa anak yatim. Dan Umar bin Khattab pada suatu malam mencari keadaan, memantau keadaan kaum muslimin, dan dia dapatkan keadaan rumah tangga ini. Dia sedang di dapurnya dan anak-anak di sekitarnya menangis karena seharian tidak ada makanan. Maka Amirul Mukminin bertanya, kamu ini siapa? Bagaimana Amirul Mukminin? Dia tidak tahu kalau yang bertanya itu Amirul Mukminin. Umar bin Khattab itu tidak memperhatikan kamu. Perhatikan. Tidak tahu kalau yang bertanya itu Amirul Mukminin. Dia langsung pergi ke Baitul Mal, memanggul gandum dan dihantarkan ke rumah janda ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya. Itulah Umar bin Khattab. Sehingga dalam kisah yang masyhur pula, dia membagi-bagi kain pada rakyatnya. Semuanya dapat satu potong, satu potong, satu potong. Ya. Nah, tiba-tiba Umar bin Khattab dia dapatkan, termasuk anaknya dapat satu potong kain. Tiba-tiba dilihatnya Umar bin Khattab pakaiannya lebih panjang. Bahan yang dia pakai untuk jadi baju itu bahannya lebih panjang. Orang bertanya, loh, kamu kok dapat bagian lebih banyak daripada kami? Maka putranya membela, bapakku itu orangnya tinggi. Kalau satu kain ini tidak cukup untuk bikin apa? Maka bagianku saya berikan ke dia. Mundur. Amirul Mukminin. Dan beliau termasuk Amirul Mukminin yang memperhatikan pasukannya. Ketika pasukan dikirim, ditulis siapa yang berangkat. Kalau sudah sekian bulan, disuruh pulang untuk menemui keluarganya. Diatur yang berangkat, yang pulang dicatat dalam sebuah diwan, catatan. Dalam rangka apa ini? Memperhatikan keadaan kaum muslimin. Orang yang sudah dikenal dengan keadilan dan tawadhu' dengan hak. Hatta annal mar'ata rubbama tadzakkarahu bil ayah fi kitabillahi fayaqifu indaha. Bahkan dalam kisah ketika ada seorang wanita mengingatkan tentang ayat kepada Umar bin Khattab, kalau tidak salah dalam masalah mahar. Karena Umar bin Khattab menginginkan mahar itu jangan terlalu memberatkan bagi kaum laki-laki, hingga dibatasi. Namun ada seorang wanita mengingatkan dengan ayat, maka Umar bin Khattab tunduk, tidak membantah, walaupun yang mengingatkan itu apa? Wanita. Itulah bukti beliau orang yang tawadhu bilhaq. La yatajawazuha. Beliau tidak berani melewati batas-batas Quran dan Sunnah. Faqad qadima alaihi Uyainah. Namun dalam hadis ini datang sahabat Uyainah. Wa kana min kibari qaumi. Uyainah ini termasuk tokoh yang ada di kaumnya. Lalu dia datang, tadi dikisahkan lobi dulu dengan keponakannya supaya bisa ketemu dengan Amir. Bagaimana caranya lobi-lobi? Lah berhasil, dia ketemu. Langsung berucap, "Ya Ibn al-Khattab." Ini bahasa Arab. "Hei Ibn al-Khattab." Bahasa orang kita ini agak ungguh, kurang dipakai. Ya, ada suatu kalimat yang perlu diperhatikan. Berbicara dengan orang yang punya kedudukan bagaimana? Namun dia tidak pakai kalimat-kalimat yang baik. "Ya Ibn al-Khattab." Hadhihi kalimah istingkar wa talawun. Kalimat seperti ini adalah kalimat sebagai bentuk pengingkaran dan memperkeruh keadaan. Seperti Nabi dipanggil Ibnu Kabsyah. Anaknya apa? Anak yang dulu pernah memelihara kambing untuk melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaumnya memanggil seperti itu padahal dia rasul, nabi. Wa qala lahu. Lihat ucapan Ibnu Uyainah Ibnu Hisan, "Innaka la tu'tinal jazla." Kamu tidak memberi dengan pembagian yang banyak. "Wa la taqum fina bil adl." Kamu kalau memberi hukum tidak adil. Perhatikan di sini. Undur ila hadzal rajul. Coba perhatikan kaum muslimin, laki-laki ini berbicara yatakallam ala hadhil ala hadzal khalifah di hadapan khalifah al-masyhur bil adl. Di hadapan khalifah yang adil. Di hadzal kalam ma'ana Umar kama qala Ibnu Abbas. Padahal Umar bin Khattab, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, kana julasahul qurra. Umar bin Khattab itu tidak sembarangan. Dia dari Amirul Mukminin, dewan penasehatnya itu apa? Ulama ahli ibadah. Tokoh-tokoh yang ikut perang Badar diajak musyawarah. Jadi kalau mengambil keputusan sudah dipertimbangkan matang-matang bersama orang yang berilmu. Walaupun demikian, tetap ada orang yang kadang berbicara tanpa ilmu, tanpa pertimbangan matang-matang. Ya, tidak lihat siapa Umar bin Khattab, siapa yang di sekitarnya. Maka oleh karena itu, ini Umar bin Khattab. Ya, apalagi kalau zaman sekarang ya. Penguasa itu sudah bikin tim. Tim khusus untuk menaikkan bensin itu sudah digodok matang-matang ya, oleh tim ekonomi, tim pertimbangan, macam-macam. Tidak sembarangan, saya yakin itu. Tapi yang namanya orang tidak ada ya, mudah berbicara. Na'udzubillah. Penguasa itu rapat sampai malam barangkali mikirkan bagaimana ekonomi demi kemaslahatan kaum muslimin. Maka ahlu sunnah wal jamaah punya prinsip. Punya prinsip. Mendengar, taat dalam kebaikan. Ya. Bersabar menghadapi apa yang telah diutuskan oleh penguasanya. Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, sekalipun mereka merampas hartamu, memukul punggungmu. Bersabar. Itu nasihat Nabi. Ya. Ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak kemudian turun jalan dengan memaki-maki penguasa. Tayyib, ini bukan cara ahlu sunnah, bukan cara para sahabat. Uyainah ini empat mata loh, berhadapan langsung, bukan turun jalan. Nasihat namanya. Oleh karena itu, ini adalah budaya atau cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Khuruj. Atau istilah apa sekarang? Demonstrasi. Ya. Kita harus bersyukur. Penguasa kaum muslimin itu diberi oleh Allah Ta'ala kemudahan. Kemudahan yang banyak. Dan kaum muslimin bisa merasakannya. Dulu harga bensin harga 250 naik menjadi sekian ribu, 500 naik lagi sampai akhirnya naik lagi. Walhamdulillah kaum muslimin diberi oleh Allah kemudahan. Harga bensin dinaikkan pun orang masih bisa beli motor, naik motor. Dari motor yang terkecil sampai motor terbesar ada sekarang. Motor kecil ada. Yang sedang ada, gaya apapun banyak sekarang. Demikian pula mobil. Harga bensin dinaikkan, mobil semakin banyak. Ya. Insyaallah disyukuri. Dan mohon kepada Allah agar Allah memudahkan segala urusan penguasa. Oleh karena itu di antara ciri khas ahlu sunnah itu mendoakan kebaikan kepada penguasa. Dan tanda-tanda sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, mereka itu adalah mendoakan kejelekan, mengajak khuruj kepada penguasanya. Ya, sebagaimana ucapan yang masyhur di kalangan ulama salaf. Inilah yang penting diperhatikan, bahwa sikap ahlu sunnah dalam hal mensikapi penguasa itu adalah kalau ingin beri nasihat itu seharusnya tidak turun jalan, tapi fal yakhud biyadih, pegang tangannya, ajak ngobrol. Kalau diterima alhamdulillah, kalaupun ditolak sudah gugur kewajibannya. Ya, tidak kemudian mensikapi dengan emosional, yang rugi kaum muslimin. Yang rugi kaum muslimin. Yang untung siapa? Orang kafir. Walhamdulillah negara kaum muslimin porak-poranda, mereka sorak-sorai. Senang melihat kaum muslimin ribut. Ya. Oleh karena itu kita dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabar, ya, bersyukur dengan nikmat yang ada, bersabar dengan kesulitan yang ada. Walhamdulillah negara sangat memperhatikan kaum muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.